Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita, yaitu belajar bareng bersama Buya dan Umi di radioku Inspirasi Spirit Hati. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, semoga Anda senantiasa diberkahi dengan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat ya. Kita akan meneruskan pembelajaran kita ya, dan kita masih berada di silsilah bagaimana mendidik anak yang baik dan benar seperti yang diajarkan oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua radio yang sudah ikut merilai acara ini, pada Radioku Network ya, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, dan juga terima kasih kepada media partner kami, Radio Semarang 96,2 FM Tulungagung, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Streaming Alif Lampung, Radio Mandintan Tersalam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio Palunua 103,8 FM Pahu atau Gorontalo, Radio Al Hijrah 100,1 FM Pontianak, dan Radio Kukarimun 89,2 FM. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala, kita akan break dulu sebentar ya, jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini.